بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف أهلكم جميعا؟ الحمد لله. Para santri semua, kita sekarang akan memasuki pelajaran yang keempat atau pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan yang ketiga, kita telah membahas tentang empat hal yang wajib kita mempelajarinya, yaitu ilmu tentang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui agama Islam berserta dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiganya adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu tersebut. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar terhadap gangguan dan rintangan tatkala kita menjalankan tiga hal di atas. Kemudian setelah menerangkan empat hal di atas, mu'alif rahimahullah ta'ala atau pengarang melanjutkan perkataannya. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, wadalilu qawluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tayyib, para santri semua rahimakumullah jami'an, kita akan bahas apa maksud mu'alif rahimah ta'ala membawakan surat Al-Asr ini. Para santri semua, coba perhatikan di halaman 2 pada kata wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi. Maksud dalil di sini adalah dalil tentang empat hal yang telah dijelaskan oleh mu'alif atau pengarang pada kalimat sebelumnya. Atau dengan kata lain, surat Al-Asr ini merupakan dalil mengenai keempat tahapan atau empat masalah yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dalam surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atau dengan waktu bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Meskipun mereka memiliki banyak harta misalnya, atau anaknya banyak, atau dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati oleh banyak orang, maka dia tetap dalam keadaan merugi, kecuali siapa di antara mereka yang memiliki keempat sifat berikut ini yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Asr ini. Yang pertama adalah amanu, yaitu beriman. Yang kedua adalah wa'amilus solihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Yang ketiga adalah watawasaw bil haqqi, saling menasehati dan menganjurkan untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian yang keempat, watawasaw bis sabr, saling menasehati untuk bersabar. Jadi tatkala seseorang memiliki empat sifat tersebut, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, tatkala seseorang tersebut tidak memiliki empat sifat tersebut, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ana ulangi lagi ya, empat sifat tersebut adalah yang pertama adalah beriman. Yang kedua adalah mengerjakan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh. Yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebaikan. Dan yang keempat adalah saling menasihati dalam bersabar. Jadi tatkala ada seseorang misalnya dia ada orang yang beriman, kemudian dia melaksanakan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh, dan dia juga suka menasihati orang untuk melakukan kebaikan, dan dia juga suka menasihati orang dalam kesabaran. Nah, maka orang ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sekarang insya Allah kita akan membahas secara umum tentang empat sifat yang telah disebutkan tadi. Sifat yang pertama adalah beriman, yaitu iman yang meliputi setiap keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua adalah melaksanakan amal kebaikan atau amal soleh, yaitu semua perkataan dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diperhatikan, dalam melaksanakan amal soleh ini seseorang harus memenuhi dua syarat atau dua kriteria. Yang pertama adalah tatkala melakukan amal soleh ini kita harus ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal soleh yang kita lakukan harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seseorang melakukan amal kebaikan tetapi tidak didasari dengan rasa ikhlas mengharapkan ridho Allah, walaupun ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tidak termasuk amal soleh. Begitu juga sebaliknya, tatkala seseorang melakukan amal kebaikan ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga tidak bisa dikatakan amal soleh. Jadi apa amal soleh itu? Amal soleh itu adalah suatu amal kebaikan di mana amal kebaikan ini dilakukan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan dengan ikhlas dan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang ketiga yaitu saling berwasiat untuk menegakkan kebenaran, artinya saling menasihati dan menganjurkan untuk melaksanakan kebaikan. Dan sifat yang keempat yaitu saling menasihati untuk menetapi kesabaran, artinya saling menasihati untuk bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para santri semuanya rahimakumullahu jami'an, sedikit faedah yang kita bisa ambil dari surat Al-Asr yang dibawakan oleh mu'alif atau pengarang rahimahullahu ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang keempat, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab. Salah satu usul ini pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan memasuki halaman yang keempat. Insya Allah kita akan memasuki halaman yang keempat. Naktapi bihadza qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.